السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وواله، أما بعد. Apa yang disampaikan oleh Al-Habib Ahmad bin Jindan mungkin sudah cukup, bahkan lebih. Kalau istilahnya makanan, udah nyampe tenggorokan. Walhasil, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habshi alaihi ridwanullah, beliau mengatakan di salah satu qasidahnya, inni aral wagat abis rah afkar ahli kullaha fi malafil malabis. Beliau teriak, sungguh aku melihat waktu ini udah buruk zaman beliau. Kenapa? Karena penghuni zaman itu, apalagi zaman kita, pikirannya pada kepakaian. Pakaian ini banyak. Bisa diartikan pakaian zahir. Bisa juga diartikan pasangan hidup. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Kalian wahai laki-laki, ketahuilah, mereka para wanita adalah pakaian kalian. Karena judulnya pasangan yang suci dapat membina rumah tangga yang baik. Kira-kira kalau kita nyari pakaian yang di emperan, apa yang dibuang orang, atau nyari di toko. Tapi nyatanya orang sekarang nyari pakaiannya di Facebook. Ambil sesuatu dari tempatnya. Jika barang itu bagus, jangan dipamerin. Karena setiap yang dipamerin akan dilihat banyak mata. Jika dilihat banyak mata, takutnya ada mata yang hasud, sehingga di mata kita yang tadinya pasangan kita itu bagus jadi jelek. Ini sebab ain. Oleh karenanya, diperintahkan oleh Allah, dikasih tahu sama Allah bahwa wanita itu pakaian kalian. Allah enggak memulainya antum libasul lahun, tapi hunna libasul lakum. Kalian dulu yang nyari. Nyari dari tempatnya. Datang ke orang tuanya. Sama. Jangan beli mangga yang dijual di emperan. Karena mungkin mangga karbitan. Cari mangga, kalau bisa petik dari pohonnya. Kalau kita ingin melamar wanita yang baik untuk menjadi istri kita, membangun rumah tangga yang baik, ambillah istri dari rumahnya. Datang ke orang tuanya, lamar dia, jika diterima alhamdulillah, jika enggak, alhamdulillah. Kenapa? Karena kita belum meletakkan sifat kasih sayang kepadanya, sehingga enggak ada sifat galau. Tapi kalau kita udah pertama kenalan, udah ada rasa cinta, kemudian enggak jadi galau. Hal-hal semacam ini kita hindari. Makanya ada pepatah dulu mengatakan, kami tidak menikahi orang yang kami cintai, tapi kami mencintai orang yang kami nikahi. Cinta itu akan tumbuh. Ya, jangan mengatakan ngapain kawin tanpa cinta. Lah, cinta itu akan tumbuh. Jangankan. Ya, kalau kita lihat orang sekarang yang masih muda, dengan melihat aja bisa cinta. Apalagi udah makan bareng, ngobrol bareng, ya. Kalau sama bini, kita makan bareng, tidur bareng, ya. Ini pasti akan timbul rasa cinta. cinta itu akan terasa saat jauh. Makanya kalau kita udah mulai bosen ya, udah mulai kayaknya bini gue begini-begini aja ya, atau suami lah toyib, maka dianjurkan untuk kita bepergian. Begitu kita ada jarak dengan istri kita, di situ kita akan tahu bahwa kita merindukan istri kita. Namun semua itu kita ambil dari mana? Ambil dari tempatnya terlebih dahulu. Setelah kita mengambilnya, Allah ngasih tahu, wa antum libasul lahun, dan kalian itu pakaian untuk mereka. Kalau kita sudah mengambil seorang perempuan jadi istri kita, jadilah kalian pakaiannya, pelindungnya, penutup auratnya. Jangan hanya bisa membeli baju kemudian dibuang. Bina baju kita sehingga dia dapat menggunakan kita sebagai bajunya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man tazawwaja faqad istakmala syatra dini, falyattaqillaha fi syatril bali." Orang yang kawin itu telah sempurna setengah agamanya. Maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah di sisa, di setengah yang lainnya. Dengan demikian, ini adalah batu loncatan terbesar orang ingin bertakwa, hendaknya dia menikah. Karena jika dia, tapi gak semua juga ya, ini umum manusia, kalau dia hanya fokus dalam ilmu, ilmu, ilmu, atau ibadah, ibadah, ibadah, gak mau kawin. Ya, gak mau kawin, kawin. Maka dia tidak akan mencapai ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Habib Abbas Al-Habshi dalam kitab Tadkirul Mustafa, beliau menceritakan ada seseorang yang giat menuntut ilmu. Ya, giat menuntut ilmu, tiba-tiba di tengah laut nafsunya tinggi, sehingga dia menyetubuhi seekor ikan. Saat ditanya, kenapa engkau tidak menikah? Dia selalu menjawab, aku ingin mendalami mazhab Muhammad bin Idris. Kata Habib Atas, padahal dia sedang mendalami mazhabnya Iblis. Pernikahan adalah batu loncatan kita untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jika kita dapat membina rumah tangga kita dengan baik, dan kita bisa menyetir istri kita ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka walibasu taqwa dzalika khair. Pakaian yang dihiasi dengan ketakwaan kepada Allah, itulah yang terbaik. Semoga istri kita menjadi orang-orang yang bertakwa, serta kita dan juga anak-anak kita, sehingga rumah tangga kita ini penuh dengan ketakwaan kepada Allah, seperti yang dikisahkan tentang rumah tangga baginda besar Nabi Muhammad. Indahnya rumah tangga baginda besar Nabi Muhammad karena penuh dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ketakwaan tersebut, maka akan keluar hikmah-hikmah dari lidah orang tersebut, sehingga dengan mudah baginya menerima hukum Allah subhanahu wa ta'ala dengan kebijakan seorang pemimpin di tengah rumah tangga tersebut, dan tidak ada masalah mengenai poligami ataupun yang lainnya. Tapi tatkala kita tidak membicarakan takwa, kemudian kita pengen cuman poligami, poligami, poligami, ya, maka ini semua memancing, ya, memancing emosi perempuan. Nah, sebetulnya para wanita itu ingin sekali mendapatkan suami yang dapat membimbing mereka ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun disayangkan, suaminya malah membimbing mereka ke jalan nafsu, sehingga memancing emosinya, sehingga tanpa kesadarannya terkadang dia melarang atau menghina arti poligami waliyadzubillah, karena didikan suami yang tidak mengerti tentang taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada dasarnya setiap muslimah, setiap muslim menjunjung tinggi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita kali ini yang dipimpin oleh Al-Habib Ahmad bin Nawfal bin Jindan membawa keberkahan dalam rumah tangga kita, membawa keindahan dalam hubungan kita bersama keluarga kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kefahaman atas apa yang telah dituangkan oleh beliau, disampaikan oleh beliau, membuat kita terbuka pikiran kita, hati kita pun terbuka untuk menerima hukum Allah Subhanahu wa taala, sejarah baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia di dunia, di barzakh dan di yaumil qiyamah, selalu berdampingan dengan kehidupan baginda besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah memberkahi Al-Habib Ahmad bin Nawfal bin Jindan serta kakak beliau Al-Habib Jindan serta teman-teman beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan saling menyayangi karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memandang majlis ini, Nabi Muhammad memandang majlis ini, sehingga dapat membawa keberkahan untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ringkas padat banget. Wa insyaallah apa yang kita dengar nih, seperti saya bilang, apa yang saya sampaikan enggak ada yang sempurna. Ini kesempurnaannya di sini. Ringkas padat, insyaallah bawa manfaat bakal kita sekalian. Hadirin wal hadirat, ini masih ada waktu. Ya. Ana ngomong udah panjang banget dari jam 4 sampai jam sekian nih, enggak tahu jam berapa sekarang, jam 8. 4 jam. Dari tadi pertanyaan nih banyak banget dari orang perempuan. Iya. Banyak banget. Nah, sekarang mungkin pertanyaan dari orang-orang laki, ntar bisa beberapa Habib Abdurrahman jawab, beberapa bisa saya jawab. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al-Habib atas penjelasannya. Saya ingin bertanya, saya pernah dengar ada beberapa keluhan gitu ya. Salah satunya, bagaimana jika seandainya istri ya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tercinta, Sayyidah Khadijatul Kubro, itu berumur panjang, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan berpoligami juga? Mungkin hanya itu aja, Beb. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertanyaan yang bagus banget. Kalau seandainya Sayyidah Khadijah berumur panjang, apakah Nabi akan berpoligami juga atau enggak? Kenyataan udah menjawab itu. Kenyataan udah menjawab itu. Nyatanya Nabi SAW tidak berpoligami selama bersama Sayyidatuna Khadijah, hingga beliau wafat. Dan saat itu umur Sayyidatuna Khadijah relatif panjang, berarti usia beliau wafat sekitar 65 tahun. Umur panjang. Ya, dan biar Anda tahu, Nabi ketika menikah dengan Sayyidatuna Khadijah itu usia lagi matang-matangnya beliau. Beda halnya dengan Sayyidatuna Khadijah. Sayyidatuna Khadijah udah masuk umur 40 tahun, wafat 65 tahun. Nabi lagi matang-matangnya 25 tahun tuh, ini lagi usia matang banget. Kalau bahasa kita mungkin orang kita nih, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam manusia suci, manusia yang agung. Cuman di usia semacam itu orang kita usia matang. Naik usia 33, waduh lagi puber. Ya, tapi lihat, dan dia punya kesempatan untuk itu, kenapa enggak? Ya, kenyataan saya kira sudah menjawab itu pertanyaan. Tapi mungkin jadi pertanyaan, kenapa sih beliau berpoligami setelah itu, setelah Sayyidatuna Khadijah. Tadi saya sudah jawab, ya. Beliau keberagaman yang beliau lakukan ini untuk menyampaikan kepada umat siapapun, keadaan apapun bisa menjadikan Rasulullah sebagai panutannya. Yang ingin, ya, orang-orang yang berpoligami, jadikan Rasulullah sebagai panutan. Orang yang monogami, ada Rasulullah. Kalau di masa Sayyidatuna Khadijah Rasul berpoligami, enggak bakal bisa, repot tuh. Bagaimana caranya orang yang bermonogami mau menjadikannya sebagai panutan? Ini salah satu hikmahnya, saya kira. Sudah baik. Sekedar ingin mengkonfirmasi aja sih, Bib. Apakah adab yang paling baik itu ketika kita menghormati istri pertama kita seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW terhadap Sayyidatul Kubro, Sayyidatuna Khadijatul Kubro, seperti yang tadi Al-Habib Ahmad ceritakan, gitu, Bib. Gimana maksudnya? Jelas pertanyaan. Maksudnya kan tadi Al-Habib Ahmad telah menceritakan menghormati, jadi adab tentang poligami, bahwa jadi pertanyaan ente ini, kita berpoligami bagaimana menghormati istri pertama, betul, istri, Bib, pertama. Oke, okay. Kalau ente contohkan pertanyaan ente ini, jadi Habib ini cuma contoh, nggak tahu ya, ini contoh Habib, saya ini poligami, punya istri lebih dari satu, mau menghormatin istri pertama bagaimana sebagaimana Rasulullah menghormati Sayyidatuna Khadijah. Saya katakan perbandingan ini salah. Iya, sebab ente yang berpoligami ingin membandingkan Rasulullah yang saat itu bermonogami. Kalau ente monogami mau membandingkan atau mengambil panutan dari Rasulullah saat monogaminya, itu pertanyaan yang betul. Tapi kalau ente berpoligami ingin berpanutan dengan membandingkan Rasulullah di saat dia monogami, salah. Tapi bandingkan ketika beliau berpoligami. Nah, ambil panutan dari sini. Saat beliau bermonogami, saat itu ada Aisyah, saat itu ada Hafsah, ada yang lain-lainnya. Mereka semuanya sama di hadapan Rasulullah. Di dalam artian sama dalam pembagian hak. Nabi bagi hak bagian malam. Aisyah kok dapat dua? Itu atas pemberian hak daripada saudah. Pemberian hadiah semuanya sama. Safar, perjalanan diundi. Jelas. Saat Nabi berpoligami, semua Nabi berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan hak sama rata. Bahkan terkadang Nabi, kama di dalam Imam Al-Muhib Al-Tabari, beliau meriwayatkan suatu riwayat bahwasanya Rasulullah SAW dapat duit, beliau kasih masing-masing istrinya satu dirham. Tiap istri beliau bilang, jangan cerita-cerita ya, ini aneh cuman kasih itu dirham, cuman bakal ente, yang lain aneh gak kasih itu, yang lain dibagi juga sama Rasulullah. Nabi bilang sama istrinya yang lain, aneh ente jangan cerita sama yang lain, aneh cuman bagi itu dirham bakal ente. Nabi bohong, enggak, itu dirham bakal dia, yang lain dirham yang lain. Nabi gak bohong, cuman dia, artinya semua kebagian hadiah. Walaupun cara memberinya Rasulullah bagaimana untuk menggembirakan masing-masing sesuai emang tabiat perempuan. Tabiat perempuan saat itu ketika mereka di madu, mereka ingin kelebihan dari dari madunya. Makanya saya bilang, permasalahan wanita bukan kepada syariah. Ya, tapi ketika diberikan pesaing seperti dia, itu masalahnya. Kita pun orang laki kalau ada dalam urusan bisnis kita, urusan ada pesaing, kita pun berat menghadapi saingan kita. Jelas. Perempuan enggak ada yang anti sama syariat. Mukminah. Orang beriman. Permasalahan mereka ketika ada pesaing. Nah, karena itu Nabi memaklumi hal ini, sehingga cara pemberiannya Nabi pun dengan cara yang pas dengan perasaan mereka, akal mereka, keadaan kejiwaan mereka, tabiat mereka, masing-masing dikasih. Ini bakal ente satu dirham, ane enggak kasih satu dirham kepada yang lain, cuma bakal ente doang satu dirham. Ya emang itu bakal dia. Yang lain dirham, satu dirham yang sama, cuman dirham lain. Saya kira jelas. Ada lagi yang mau nanya? Lebih. Bilang cerita ini hanya pancingan ya. Kalau lebih jelasnya, cari di kitab. Nah itu mau nanya kitab apa biar kita nggak salah beli gitu kan? Oke. Ane kalau kitab-kitab bahasa Indonesia terus terang nggak tahu banyak. Tapi kalau kitab-kitab bahasa Arab banyak. Secara umum tentang sirah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, secara umum tentang sirah Nabi Muhammad ya, dari sejak beliau lahir sampai beliau wafat, itu banyak. Dan salah satu yang saya paling suka sirah Al-Imam Ahmad bin Zaini Dahlan. Terus juga ada sirah Al-Imam Al-Gustulani Mawahibul Dunia. Itu cuman semuanya berbahasa Arab. Kemudian juga salah satu sirah yang, kalau itu sebagian besar kitab-kitab sirah itu yang tadi saya sebutkan dan yang lain-lainnya lebih banyak kepada periwayatan sejarah. Tapi ada beberapa kitab sirah adalah yang ilmiah, bagaimana mengambil hukum-hukum dari kejadian sirah. Dalam hal ini salah satu kitab yang terbaik yang pernah saya baca, kitabnya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti yang berjudul Fiqhus Sirah, dan ini ada terjemahannya. Dan ini ada terjemahannya, Fiqhus Sirah, terjemahan bahasa Indonesia. Dan itu salah satu kitab sirah yang terbaik. Ya, dia periwayatan sirahnya ringkas tapi meluas di dalam hukum-hukum yang bisa dipetik dari kejadian sejarah Rasulullah SAW. Dan seperti saya katakan, itu ada terjemahannya. Kemudian juga di website saya atau website Al-Fakhri, ya, saya lupa, website saya, atau salah satu, dan lihat dua-duanya. Kalau nggak di Al-Fakhri, ya, di Habib Ahmad punya website ya. Di situ tiap hari Senin atau hari apa ada postingan daripada potongan-potongan dari fikih sirahnya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Naam. Terus secara khusus tentang istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kitab-kitab yang berbahasa Arab, ya, salah satunya adalah Kitabul Arba'in fi Manaqibi Ummahatil Mukminin karya Al-Imam Ibnu Asakir. Itu ringkas padat. Kemudian yang kedua, salah satu kitab yang merupakan rujukan dalam sejarah istri-istri Rasulullah secara khusus. Itu rujukan, salah satu rujukan daripada, jadi pengarang-pengarang setelah beliau ini, judulnya Simtu Thamin Fi Managibi Ummahatul Mu'minin. Nah ini juga bahasa Arab, anda gak tahu ada terjemahannya apa enggak. Terus salah satunya lagi kitab Mawahibul, di situ ada satu fasal khusus tentang sejarah istri-istrinya Rasulullah SAW. Terus juga ada satu kitab dikarang oleh, saya lupa namanya, La ilaha illallah, kalau enggak salah Tuan Tawil Jauhari atau siapa, lupa. Judulnya As-Sirrul Ajib Fi Ta'addudi Zawjatul Habib, rahasia yang mengagumkan di balik istri-istri Rasulullah yang sangat banyak. Itu salah satu kitab, enggak tahu ada terjemahannya apa enggak. Ya. Tapi alhamdulillah juga kita bakal dapetin di toko-toko buku sejarah tentang istri-istri Rasulullah yang diterjemahkan juga banyak. Habib, beberapa kitab diterjemahkan oleh mungkin orang-orang yang beda aliran dengan kita. Saya rasa buku-buku tersebut lebih banyak kepada periwayatan, bukan pengambilan hukum. Ya, sehingga dari periwayatan-periwayatan, dan mereka banyak periwayatkan hadis-hadis yang sahih, enggak ada masalah. Adapun hukum-hukum yang diambil, kalaupun ada di situ, ya enggak semuanya ditelan mentah-mentah. Ya bisa ditanyakan beberapa kepada para ulama. Itu satu. Kedua lagi, ini yang saya sampaikan menandakan bahwasanya kita nih, kekurangan kita di dalam dakwah masih besar banget. Ya. Masih besar banget. Orang di luar, ya, orang dari kelompok lain, walaupun mereka orang-orang Islam yang harus kita hormatin, tapi inilah langkah mereka, buku-buku terjemahan mereka semua. Kita mana? Kita mana? Kita cuma bisa ngomel doang, ribut doang. Tapi langkah yang kita buat, langkah nyata untuk Islam, mana? Ini yang kita mau. Banyak dari antum yang punya potensi besar, yang jago dalam menulis, jago dalam berbahasa Indonesia, jago dalam bidangnya mungkin penerjemahan, ya. Coba manfaatkan segala potensi yang antum punya, terjemahkan ini semua. Ya, berikan. Inilah pengorbanan kita, inilah perjuangan kita. Ya. Untuk Nabi Muhammad SAW. Saya kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, saya mau bertanya, bagaimana ketika misalnya, jadi kan kalau misalnya pernikahan itu sesuai syariat, kalau misalnya baik dari laki-laki atau perempuannya itu ingin sesuai syariat, tetapi misalnya orang tua dari perempuannya itu apa sih namanya? Iya, seperti itu, apa? Enggak merestui. Pengen yang mewah yang itu bagaimana itu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai kopral, sementara kita nurut sama komandan. Nanti setelah kita jadi komandan, ya kita udah megang peran, hidupkan syariat Islam di keluarga kita. Jadi jangan sampai ada permasalahan akhirnya gak jadi kawin, atau orang tua kita jadi kesel. Tapi dalam masalah tilaget, ya, kan sekarang ada beberapa orang penghulu ya misalnya yang manggil calon mempelai wanita dicampur aduk lagi akad nikahnya. Hal ini membuat cacat agetnya, sehingga aget tersebut dipenuhi dengan kemaksiatan dan saksinya menjadi ghair adil. Tatkala saksinya ghair adil, maka pernikahannya menurut mazhab kita enggak sah, dan sah menurut mazhab lain, sehingga pernikahan itu pernikahan syubhat namanya. Maka dari itu untuk ngamanin 2, 3, 4, 5 seminggu sebelum pernikahan, bawa mertua ke rumah Habib Ahmad misalnya ya. Minta dinikahin di sono secara sir. Nanti di gedung rekayasa aja dengan niat takkid bukan tajdid. Nah, ini apa? Untuk cari hilah, cari celah gimana supaya pernikahan kita sesuai syariat Nabi Muhammad secara hukum syar'inya. Adapun kemaksiatan yang ada, kita masih kopral, masih ngikut. Ya, nanti insya Allah ke depannya kita punya tekad begitu anak kita menikah, dengan hukum dan tanpa ada kemaksiatan di dalamnya insya Allah. Yang Habib sampaikan cakep banget. Kita emang masih kopral, kita punya orang tua ya, tapi selama kita masih bisa berikan yang terbaik ya, kita lakukan. Namun kalau udah gak ada celah, ya maaf lagi. Kemudian satu hal lagi, mungkin saya bisa tambahkan. Berapa waktu lalu saya juga sempat ngobrol sama beberapa teman-teman. Apa bahasanya? Ada IO, tahu IO? Ya. Ente mau bikin acara kawinan, ente hubungin IO untuk urus tuh acara semuanya, terima beres. Ya. Nah, selama ini mungkin IO yang ada ya IO yang seperti kita lihat ini. Kita pengen coba, antum pada punya potensi, pikirin ini. Dan ini menguntungkan, bikin IO acara pernikahan yang Islami syar'i. Hah, bisa gak kira-kira? Itu yang kita mau. Insya Allah, kita bisa bikin hal semacam itu. Wah, ini karena mungkin belum banyak yang ada, tapi begitu muncul, ente siap-siap aja lu berama pesanan order. Iya, anak majlis pada banyak banget. Ya, mudah-mudahan dikasih jodoh yang bagus. Iya, ini mungkin salah satu jalan keluar yang mungkin antum mesti pikirin itu. Gak cuma sekedar pikirin, tapi kita jalankan ini. Kita pengen ada langkah nyata dalam hal ini. IO untuk acara pernikahan syar'i, yang laki-laki sendiri, yang perempuan-perempuan sendiri. Termaksud apa namanya, multimedianya, dokumentasinya dan lain sebagainya, kuadenya, ada yang bakal perempuan, ada yang bakal laki. Kita bikin yang cara-cara yang syar'i kita mau. Setuju? Setuju. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki yang berkah. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah di antara istri-istri Rasulullah setelah meninggalnya Rasulullah, istri tersebut ada ada yang menikah lagi enggak, Bi? Tidak ada satupun istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menikah lagi karena dilarang oleh Allah dan disebut mereka sebagai ummahatul mu'minin sehingga mereka itu tergolong mahram karena sebab istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sementara ini kita tahu mahram itu dari sebab nasab, radha atau musaharah. Di sana juga ada maharim seperti mahram sebab jama', sebab menggabungkan, juga mahram karena kemuliaan seperti istri-istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada sebagian ajengan ya di daerah Sunda sana, kalau mantan istri habaib mereka enggak mau kawinin. Kenapa? Untuk menghormati. Walaupun ini tidak benar, tidak 100% benar, itu tergantung husnudzan mereka. Tapi kalau istri Nabi itu sudah, Pak, dinyatakan oleh Allah sebagai ibu kita secara agama. Jadi tidak ada yang menikah satupun. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Mip, saya mau tanya. Di surat Al-Ahzab Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'dzana lakum ila ta'amin ghayra nadhirina inah wa ilakin idza du'aitum fadkhulu fa idza ta'amtum fantashiru wa la mustatinina li hadits inna dhalika kana yu'dzin nabiyya fa yastahyi minkum wallahu la yastahyi minal haqq wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab dhalikum atharu li qulubikum wa qulubihin wa ma kana lakum an tu'dhu rasulullah wa la an tankihu azwajahu min ba'dihi abada inna dhalikum kana indallahi 'azima. Allah bilang dalam Al-Quran, dan tidak sepantasnya atau tidak diizinkan bagi kalian untuk mengganggu Rasulullah SAW dan juga tidak diizinkan bagi kalian untuk menikahi istri-istrinya setelahnya selama-lamanya. Allah bilang selama-lamanya. Dan itu adalah perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat selanjutnya. Assalamualaikum, Bib, mau nanya. Salah satu pernikahan tujuannya kan memperoleh keturunan yang paling baik ya Bebek. Nah itu caranya gimana? Terus yang kedua, kita kan tahu ya Bebek, untuk mencari jodoh kan jalan Allah kasih panjang ya Bebek, lebar, mau di sosmed, mau dimanapun bisa, sosial media, Facebook, Twitter dan lain-lain, itu semuanya bisa, tergantung si laki mengolah gimana menjadi sa'i. Salah satunya saya sendiri, jodoh saya dari Facebook, Bib. Iya. Jodoh saya dari Facebook, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi mohon maaf ya Bib ya, perkara yang itu kan tergantung kita mengolahnya, Bib. Jadi enggak semua yang katakanlah jelek itu semua selamanya jelek. Untuk ke buah kan banyak ya Bib ya, tapi kan enggak semuanya busuk, Bib. Ada yang bagus. Nah, tergantung kita yang menilai, Bib. Kita mau perempuan ini mau dibawa kemana? Mau di maksiat, ayo, tergantung lagi. Nah, saya mau tanya untuk ke poin yang pertama, yaitu gimana caranya mendapatkan keturunan yang soleh, rajin ibadah. Saya mendambakan mudah-mudahan saya punya keturunan Hafizul Quran. Amin ya Allah. Terus yang kedua, Beb, alhamdulillah untuk perempuan yang paling bagus adalah dia yang punya rasa malu yang sangat tinggi, Beb. Istri saya alhamdulillah pemalunya sangat-sangat banget. Alhamdulillah. Dan itu saya dapetin dari Facebook, Bib. Itu aja, Bib. Terima kasih. Mohon maaf ya, Bib ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak semua ikan kali murahan. Ada juga yang mahal, ya. Baik, cara mendapatkan keturunan yang saleh, kan dulu di zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab alaihi ridwanullah, ada seorang ayah yang mengadukan putranya yang kurang ajar kepadanya, minta anak ini dihukum. Karena dia dianggap oleh ayahnya telah durhaka. Maka Sayyidina Umar dengan ketegasannya ingin menghukum anak ini. Kemudian anak ini bertanya, wahai Amirul Mukminin, apakah orang tua enggak ada yang durhaka? Kata Amirul Mukminin, ada yang seperti apa? Pertama, mengambil istri sembarangan dari jalan. Ini yang pertama, ini hindarin, ya. Kalau udah kejadian tinggal dididik, ya. Tinggal kita munajat sama Allah. Yang kedua, saat berhubungan badan tidak mengingat Allah, enggak berzikir. Ini orang tua yang durhaka. Nah, memang boleh waktu hubungan berzikir, boleh dan bagus. Ya, jangan dibilang masa lagi hubungan zikir, zikir. Ya. Kemudian yang ketiga, diberikan makanan yang halal. Insyaallah anak kita menjadi anak yang saleh. Ya, makanya orang tua sumber perkembangan anak. Kalau orang tuanya ngajarin anaknya ngaji, sholat, tapi hasilnya haram, percuma. Ya. Walhasil, didiklah anak kita sesuai dengan syariat Islam dengan memperhatikan tiga perkara tadi. Cari istri dari tempat yang baik. Saat berhubungan, ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga, berikan anak kita makanan yang halal. Insyaallah anak itu menjadi baik dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Tiga pertanyaan terakhir. Fadhil. Mau tanya, bagaimana Rasulullah menafkahi secara lahir atau materi istrinya dalam keseharian? Apakah Rasulullah itu mempunyai pekerjaan yang itu bisa menafkahi secara materi istrinya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau memberikan nafkah kepada istri-istri beliau, kepada anak-anak beliau. Namun nafkah itu jangan diartikan harus sekian ribu, ya. Karena nafkah wajib bagi suami yang mampu satu mut setiap hari, satu genggam beras misalnya. Yang kaya dua genggam, yang bersedengan satu setengah genggam. Itu pun melihat kebiasaan si istri juga lauknya. Kalau istrinya orang kaya, kasih lauk daging, jangan tempe. Kalau istrinya orang miskin, kasih kangkung, jangan Pizza Hut. Jadi menyesuaikan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling berhasil mendidik istrinya. Ya, sehingga istrinya enggak lagi itu kenal sama dunia. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam terkadang masuk ke rumah Siti Aisyah, hal wajati min ta'am atau min ghada, ada makan pagi enggak? Kata Siti Aisyah, lam najid illal aswadain, enggak ada kecuali korma sama air putih ya Rasulullah. Kalau gitu bawa ke sini. Sekali waktu Nabi Muhammad datang ke rumah Siti Aisyah, nanya, ada makanan enggak? Ghada ini yang dimakan sebelum zuhur, ya. Karena zaman Nabi itu makanan cuma dua kali, ghada sama asya. Ghada yang dimakan sebelum zuhur, asya yang dimakan sebelum maghrib. Kalau kita ada tiga, ya, pagi lain, sarapan. Ghada habis zuhur, asyanya isya. Sama. Makanya ada pepatah dulu mengatakan, idza ja'al asya wal isya faqaddimil asya. Kalau ada isya dan asya datang, duluin asya. Kenapa? Karena asyanya orang dulu sebelum maghrib, udah keroncongan. Tapi kalau sekarang gedimil isya, kecuali udah apa, udah pengen banget makan, maka gedimil asya. Alhasil Nabi SAW masuk ke rumah Siti Aisyah, ada enggak? Enggak ada. Kata Siti Aisyah, enggak ada ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Kalau gitu aku puasa. Apa ada istrinya Nabi yang mengeluh? Enggak ada. Karena mereka melihat makan ataupun tidak makan sama, yang penting berdampingan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bisa kayak Nabi, silahkan enggak ngasih nafkah sama bini, ya. Tapi kalau belum jangan, ya. Kasih, sesuaikan kebutuhan mereka masing-masing. Mungkin sekitar sekedar tambahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal menafkahi istrinya. Nafkah dalam hal ini nafkah materi, ya. Dalam menafkahi istrinya, seperti tadi Habib Abdurrahman sampaikan, harus kita bedain orang. Kita ngasih nafkah duit sekian dengan jumlah tertentu. Zaman Nabi SAW itu waktu Nabi SAW punya onta, Nabi juga punya kambing, dan makanan mereka dulu kadang susu onta, susu kambing, dan susu itu makanan. Ya, kalau kita minuman, itu dulu mereka makanan. Ya, itu biasa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga dari ilmu kesehatan pun susu itu makanan, makanan. Orang hidup cuma minum susu doang kenyang, makanan. Itu satu. Nabi punya itu dari sumber pemasukannya. Demikian pula halnya dengan tetangga-tetangganya orang-orang Ansor, seringkali menghadiahkan makanan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu dibagi kepada istri-istrinya. Semua ada jatahnya. Itu satu. Kemudian juga seperti saya bilang, beberapa istri Rasulullah mereka juga punya pekerjaan. Kayak Sayyidatuna Zainab yang apa namanya pengrajin, Zainab binti Jahash, terus beberapa istri lagi yang memang punya apa namanya harta, punya kebun. Ya, sebagaimana Rasul pun di setelah perang Khaybar, beliau punya kebun besar di Fadak, kebun korma. Dari situ hasil panennya itu bisa untuk menghidupi istri beliau selama satu tahun penuh. Begitu beliau simpan, dan lebih beliau infakkan di jalan Allah untuk berjuang dan lain sebagainya. Itu mungkin. Jadi biar nanti tahu, Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak apa namanya cuma tawakal sama Allah doang, ngajarin bakal umat yang kerja, yang punya tanggung jawab. Ya, Nabi juga ada pemasukan macam begini. Nah, cuma ya kadang ya namanya orang. Ya, kita aja hidup yang pengusaha juga. Kadang lagi ada duit ada, kalau kagak ada ya kosong-kosong banget. Pernah juga di waktu-waktu tertentu kosong sama sekali, enggak ada. Satu kali ya dapetin Nabi lagi duduk di rumah, duduk di tengah-tengah, ini dikelilingnya semua istrinya pada ngumpul. Nabi cuma diam aja merengut. Sayyidina Abu Bakar masuk minta izin, diizinin sama Rasulullah. Ngelihat Rasulullah lagi diam, istri-istrinya di sekelilingnya, enggak berani ngomong Sayyidina Abu Bakar. Enggak lama Sayyidina Umar masuk, ngelihat, diizinin masuk, lihat duduk, faham Sayyidina Umar apa yang terjadi. Bilang, ya Rasulullah, ana izin boleh ngomong gak nih? Boleh. Ana mau bikin ente senang, boleh gak? Boleh. Ya Rasulullah, tahu gak ada kejadian barusan di rumah ana? Kejadian apa? Kalau ente lihat itu waktu wudhu, pemandangan yang luar biasa tuh. Apa ya Umar? Ini depan istri-istri Rasulullah. Semalam atau kemarin, bini ana apa namanya rewel banget, maksa sama ana duit nafkah, padahal itu waktu ana lagi kagak ada duit. Ana gahar, ana cubit dia sampai dia kapok. Nabi dengar gitu ketawa. Ya Umar, tahu gak ini ana sekarang duduk merungut, dia pada dikelilingannya semuanya pada nuntut nafkah, ana lagi kagak ada duit. Ada lagi kagak, lagi susah keadaan. Itu emang itu bayangin aja, kadang satu bulan berlalu di rumahnya Aisyah, nggak ada api yang nyala, maksudnya nggak masak. Sampai sahabat tanya, sebulan dua bulan, iya. Habis makan apa ya? Cuma korma sama air doang. Kok begini? Ini Rasulullah. Dia kalau mau kaya mau bisa. Warawadatul jibalu sumu min dhahabin. Ditawarin gunung jadi emas, dia enggak mau. Sampai turun ayat dari Allah dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika. Wahai sang nabi, katakan kepada istri-istrimu, in kuntunna turidna al-hayatad dunya wa zinataha. Kalau kalian pengen kenikmatan dunia dan pernak-perniknya, sini aku berikan itu semua. Tapi aku lepas kalian. Tapi kalau kalian pengen cari Allah dan Rasulnya, sini, aku berikan Allah dan Rasulnya dan terima apa adanya. Semuanya memilih Allah dan Rasulnya. Semua memilih Allah dan Rasulnya. La ilaha illallah. Wallahu a'lam. Ada lagi yang mau nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menindaklanjuti yang tadi, Beb. Jihad lelaki di medan perang, jihad perempuan mengizinkan suaminya poligami. Ini ada yang nyeletuk gini, Beb. Mengizinkan poligami itu makom, dan menolaknya adalah hal. Dan ada dari juga al-muslim bainal hal wal makomih. Itu maksudnya apa, Beb? Ini yang ente sampaikan semuanya tahu apa? Itu yang anda sampaikan barusan. Hah? Ini yang bikin perempuan ini pada sebel sama ente. Iya. Tahu apa? Ente ngibulin perempuan demi apa namanya kepentingan pribadinya ente dan jadikan syariat sebagai tumbal. Iya. Aneh perasaan enggak bilang begitu tadi tuh. Enggak bilang apa namanya jihadnya perempuan ngizinin suami kawin lagi. Aneh enggak pernah bilang begitu. Hah? Ini yang bikin perempuan jadi sebel. Ya, tapi anda bilang jihadnya orang laki di medan perang, jihadnya orang perempuan inilah perjuangan dia di dalam menghadapi keadaan ini. Rasulullah SAW bilang bukan ngijinin. Anda nggak bilang begitu. Tuh apa namanya? Ini yang anda bilang ini bikin perempuan jadi sebel, ente ngibulin perempuan demi kepentingan pribadi dan jadikan syariat sebagai tumbal. Iya. Ente kalau pengen kawin, ya urusannya ente. Tapi jalanin ya agama dengan sebaik-baiknya. Jangan apa namanya? Jangan ente demi kepentingan pribadi ente mensucikan diri atas nama syariat, ente jadikan syariat tumbal, ente jadikan perempuan sebagai korban. Jangan. Kalau ente jalanin aturan, ambil kabar ente hidup tenang. Jalanin aturan benar. Hati perempuan juga bakal terima itu. Cuman jalanin aturan benar. Jangan cuman mau cari enaknya doang. Iya. Jangan cuman mau cari enaknya doang. Ya. Terus apa yang tadi disampaikan itu semuanya tuh omongan tuh. Omongan yang begituan juga semuanya. Itu juga itu yang kami maksud. Ada lagi yang mau nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bip. Yeah. Ini pertanyaan sebenarnya mau saya tanyakan tadi waktu sesi pertama ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan diutus mendapatkan risalah di usia 40 tahun. Itu yang saya tanyakan, sebelum beliau mendapatkan risalah itu apa dan bagaimana ibadah yang beliau lakukan sampai di Gua Hiro berbulan-bulan gitu. Terus pertanyaan yang kedua, ini di luar tema, Bib. Bagaimana kelak kita akan dihisab? Apakah kita dihisab menurut kelompok atau golongan? Yang berdasarkan sabda Nabi bahwa umat Nabi Muhammad itu terbagi menjadi 73 golongan atau menurut amaliyah individu masing-masing? Dan apakah yang dimaksud 73 golongan itu yang kita ketahui saat ini, apakah yang itu NU, Muhammadiyah, Jamaah Tabligh atau yang lain-lain gitu. Maaf Bib sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diturunkan wahyu kepada beliau, beliau beribadah sesuai millat Ibrahim. Ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, dan beliau adalah orang yang terhindar dijaga oleh Allah untuk menyembah berhala, bahkan tidak diperdengarkan oleh Allah lantunan musik yang haram di telinga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali waktu kakeknya Abdul Muttalib sebagai pemimpin Mekah menggendong Rasulullah untuk menghadiri acara yang di dalamnya ada perkara yang diharamkan dalam syariat. Begitu kata Abdul Muttalib, sebelum suara musik itu terdengar, aku dapati cucuku Muhammad bin Abdullah tertidur. Dan ia tidak bangun kecuali saat beliau sampai di rumah sallallahu alaihi wasallam, karena para nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segi apapun, dan beliau mengikuti millat Ibrahim alaihi salatu wasallam. Dan adapun hisab seseorang tergantung amalnya masing-masing. Enggak ikutin hizib ataupun kelompok. Ya. Jadi ada orang yang mengaku ahli sunnah wal jamaah tapi mencaci maki sahabat, maka dia itu urusan dia dengan Allah. Ada orang yang mengaku syiah tapi dia mencintai sahabat, itu urusan dia dengan Allah. Ada orang yang mengaku wahabi tapi dia mencintai ahlu baitin Nabi Muhammad, itu urusan dia dengan Allah. Jadi setiap orang tergantung amalnya masing-masing, bukan tergantung kelompoknya. Dan insyaallah yang berpegang teguh dengan ajaran para salafus saleh yang mengikuti langkah mereka, insyaallah kita dikumpulin bersama mereka di dunia dan di akhirat. Pegang teguh ajaran yang dibawa oleh guru kami Al-Habib Umar, para ulama kita, kiai kita, habaib kita, dan ikutin terus Al-Habib Ahmad bin Jindan, insyaallah kita selamat di dunia dan di akhirat. Yang penting amalnya, bukan hanya hadirnya. Nambahin apa yang disampaikan oleh Habib Abdurrahman tentang golongan. Kira-kira nih ya, kalau kita ngadep sama Allah hari kiamat, golongan nih, ayo tempatnya di sono, golongan nih, apa semuanya sama di mata Allah? Hah? Di mata Allah gak ada tuh namanya golongan A, golongan B, golongan C. Yang ditanya, lo takwa gak sama Allah? Lo jalanin gak nih kewajiban sama Allah? Itu yang ditanya. Lo sembahyang gak benar? Maksiat bagaimana? Itu yang ditanya sama Allah. Orang yang datang pakai jaket majelis atau partai, bawa bendera apa partai, oh ini VIP nih tempatnya, oh no kelas 2 bendera, begitu. Kagak, di mata Allah semuanya hamba, gak ada bedanya. Ya, terus gini, karena mau kasih jalan yang enak. Kayak Habib Abdurrahman tadi bilang, ya, ini semua nih label-label nih, ini yang bikin pecah belah umat. Ini yang bikin pecah belah umat. Berapa kelompok, ya, apa yang tadi Habib Abdurrahman sampaikan, belum tentu dia membenci sahabat. Dan artinya ini semuanya ini label yang bikin pecah belah kita. Coba saya bilang sama antum, emangnya kita ini orang kita nih, ya, yeah, yang pakai bendera ini kita, emangnya kita suci dari dosa? Yang berdosa cuma dia doang, pada kita juga sama kayak dia, berdosa banyak, dosanya beda lagi, macam-macam lagi. Setuju gak mana hal ini? Apa orang yang pegang bendera kita semuanya suci masuk surga? Gak ada yang tahu. Cuma angan-angan. Kita punya dosa banyak. Dia pun di mata kita juga mungkin punya dosa. Tapi ini yang saya mau nih dari antum semuanya dan dari mereka. Tinggalkan atribut golongan. Tinggalkan atribut golongan, pakai pakaian kita yang asli. Apa tahu pakaian kita yang asli? Pakaian satu namanya Islam. Kita ini pakaian kita Islam, itu satu semuanya. Ini atribut nih. Atribut cuman pelengkap. Tapi kalau pelengkap cuman bakal ngancurin pakaian kita yang asli, tanggalkan tuh atribut, balik sama pakaian kita yang asli. Kita Islam. Habib, nih penyimpangan-penyimpangan. Penyimpangan kita luruskan dan perbaikin. Tapi pandang dia sebagai seorang muslim. Jangan pandang dia sebagai orang yang alirannya beda sama kita. Itu cuma bikin kita terpecah belah. Dia muslim, Setiap orang yang ngucapin kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah meninggal dengan membawa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia adalah orang muslim, orang mukmin. Titik. Mau bagaimana aja modelnya, urusan dia sama Allah. Mau jungkir balik, mau nungging, mau apa? Selama dia ngucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia seorang muslim, seorang mukmin. Mau penyimpangannya kayak bagaimanapun, Nabi bilang wa in zana wa in sarok, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, kata Rasulullah. Apa yang lebih dari itu? Walaupun dia berzina, dia berjudi, selama dia ngucapin la ilaha illallah dan mati bahwa la ilaha illallah, dia bakal masuk surga, walaupun mesti mampir ke neraka, tapi dia bakal masuk surga. Artinya apa? Dia mukmin, enggak boleh kita kafirin. Itu satu hal yang mesti kita tahu, kita tempelin, pasang di hati kita. Setiap orang ngucapin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mau kayak bagaimana penyimpangannya, dia adalah muslim mukmin. Allah bilang dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna, dan kewajiban kita memperlakukan dia sebagaimana kita memperlakukan saudara kita, itu yang dinyatakan oleh Allah. Ente enggak memperlakukan dia sebagai saudara, ente punya masalah dalam iman. Sebab Allah bilang orang beriman bersaudara. Ente enggak nganggap dia saudara berarti ente enggak punya iman. Kita heran sama keadaan sekarang. Ya Allah. Saya selalu bilang, dulu penyakit takfir mengkafirkan kelompok itu penyakitnya di orang. Kafirin kita. Ya kan, kita dikafirin, dibilang syirik, dibilang bid'ah, penyembah kubur dan lain sebagainya. Cuman yang sangat disayangkan, tuh penyakit sekarang jadi penyakitnya kita. Kita sekarang ngafirin orang. Kok bisa? Dulu kita gak begini. Apa yang bikin kita jadi begini nih? Coba buka dong, buka apa namanya akal kita, buka mata kita. Dulu kita gak begini, kok sekarang kita jadi begini? Yang ngafirin sekarang siapa? Ente sendiri lihat kan? Ente lihat tahu. Yang ngafirin orang kita sekarang. Dari mana nih penyakit masuk ke kita? Ini ajaran yang ngaco nih. Dari mana ini? Ini yang harus kita perbaikin. La ilaha illallah. Kita bingung sama orang kita sekarang. Ya maaf-maaf. Masalah besar kita bukan orang di luar kita. Masalah besar kita nih, kita sendiri. Tubuh kita sendiri. Cuman kita enggak mau menyadarin. Mungkin kita sadar, cuman kita gak mau mengakui, sehingga kita lemparkan apa namanya kotoran ke orang lain. Yang penting kita, wah gengsi. Kita yang bobrok. Ada kenyataan. Kita yang bobrok. Kita sekarang nih penyakit udah ada sama kita. Anda mau tanya, teman-teman yang dimuliakan Allah. Lihat negara-negara Arab yang udah hancur jadi tanah sekarang. Dulu Suriah negara yang sangat hebat, yang ditakuti sama Israel, sekarang hancur jadi tanah. Kita tahu sebelumnya Libya, Amerika paling takut, Irak apalagi, dan bangga dengan Islamnya. Itu semua negara-negara yang hebat berkuasa Islam tuh, semua sekarang hancur lebur. Kita lihat. Anda mau tanya, pengen gak Indonesia jadi kayak begitu? Pengen apa enggak? Bilang nih sama semua orang nih yang pada menyerukan, yang pada pakai sorban di kepala menyerukan apa namanya? Kafirin orang, kafirin kelompok ini, kafirin kelompok itu. Wei, mau negara kita jadi kayak gitu? Bangga udah hancur lebur, senang kita. Kita enggak mau. Tahu enggak? Tuh negara-negara itu tuh ya, yang bikin hancur tahu apa? Ini dia, penyakit yang sekarang kita tertular. Pertamanya dimulai dengan mengkafirkan. Syiah, sunnah. Ente biar tahu, tuh yang diserukan di Suriah, seruan macam begitu, sunnah, syiah, itu semuanya palsu. Cuman bakal ngancurin Islam. Itu pertempuran yang ada. Gak ada semua seorang pun dari mereka yang mengusung ideologi. Ujung-ujungnya kekuasaan, politik. Untuk menghancurkan Islam, taktik orang-orang musuh-musuh Allah. Kita kemakan. Ane hidup di Hadramaut. Habib Abdurrahman hidup di Hadramaut. Seumur-umur kita hidup di Hadramaut, gak pernah dengar ada kalimat sunnah syiah. Dari mana kita bingung? Ini bikinan orang semuanya. enggak pernah dengar di Hadramaut ada namanya sunnah syiah. Ini semuanya bikinan orang dari luar. Kalaupun ada namanya Zaidiyah. Zaidiyah, ya, itu mereka enggak demen dibilang syiah. Ana Zaidiyah bukan ana syiah. Ana bukan syiah, ana Zaidiyah. Mereka hidup berdampingan. Enggak ada masalah saling kawin satu sama lain. Ratusan tahun dari zaman Al-Imam Syafi'i itu Zaidiyah udah ada. Dia mana? Hidup berdampingan enggak ada masalah. Ini semuanya ini titipan dari musuh Allah. Titipan dari barat untuk ngancurin Islam dan mereka berhasil. Nah, penyakit yang sama sekarang nih bibitnya lagi tebar tengah-tengah kita. Anda mau tanya, pengen enggak kita jadi kayak dia orang? Hei, pengen enggak? Ya jangan sampai kemakan. Jangan sampai kemakan. Ambil kabar. Kalau kita enggak ngerubah diri kita nih, enggak ngobatin penyakit yang ada di diri kita, bukan di orang lain. Enggak sampai 10 tahun negeri kita bakal jadi kayak begitu. Enggak bakal sampai 10 tahun melainkan negeri kita bakal jadi kayak begitu. Ambil kabar. Kalau kita enggak perbaikin diri kita. Cuman beberapa orang berlagak seperti Tuhan, bagi-bagi tiket sorga, bagi-bagi tiket neraka. Kayak dia yang punya. Gue muslim, gue yang lain kafir. Tahu? Syekhna al-Imam Syekh Abdullah bin Mahfud bin Bayyah, beliau bilang, "At-takfir muqaddimatu tafjir." Mengkafirkan ya, itu adalah awal dari sikap terorisme. Dulu nih penyakit-penyakit orang, sekarang penyakit kita. La ilaha illallah. Ana sayang sama ini negeri. Pondasinya dibangun nama aslafunas salihin. Jangan sampai kita hancurin. Jangan sampai kita hancurin. Habib, yang ini caci maki sahabat, ente dengar? Apa cuma ente terima fitnah dari orang? Yang ada kita cuma enggak pernah dengar terima fitnah dari orang. Bib, ini Qur'annya beda, Bib. Pernah enggak? Cari deh di internet, segalanya ada yang baik yang buruk di internet ada. Qur'an di orang yang beda sama kita. Ambil kabar, kalau emang ada Qur'an yang beda, kalau emang ada Qur'an yang beda, yang pertama kali ya nampilin tuh Qur'an beda bukan ente. Tahu siapa? Orang-orang non-muslim bakal bilang Al-Qur'an enggak ada akurat, ini ada tandingannya. Tapi orang-orang non-muslim pun enggak dapat celah itu, sebab emang Al-Qur'an kita semuanya satu. Ini semuanya fitnah, kebohongan untuk ngancurin kita dan kita dimakan. Ya lafwannya agak tegas dalam hal ini. Cuman sayang sama negeri, sayang sama umat Islam. Kita sekarang mau dihancurin. Yang hancurin bukan kita, orang luar, tapi pakai tangan kita, kita kemakan. Ikhwani, jangan apa namanya, tanggalkan semua atribut. Tanggalkan semua atribut. Cukup udah pakaian Islam yang menyatukan kita. Penyimpangan-penyimpangan yang ada, hatta kita menyimpang. Enggak ada yang suci. Ini penyimpangan bukan kita keluarkan diri orang lain dari Islam atau diri kita. Tapi ini penyimpangan, ayo kita punya tugas memperbaikinya. Fa aslihu baina akhwaikum, kata Allah. Perbaiki ini. Perbaiki. Bukan dilawan dengan emosi. Tapi Allah bilang wajadilhum billati hiya ahsan. Tahu enggak jidal itu apa? Jidal, jidal adalah diskusi dua arah. Ente sampaikan, dia dengar. Dia sampaikan, ente dengar. Cari kebenaran, cari kata sepakat. Gak bisa sepakat semuanya, ada titik-titik yang bisa kita ambil persamaan. Ada namanya jidal. Kalau cuman, lu jangan ngomong, gue aja yang ngomong. Kayak kita sekarang nih. Ya, gue aja yang ngomong. Itu namanya bukan jidal. Itu namanya intervensi, pemaksaan kehendak. Dan Allah gak sebutkan kita suruh begitu. Allah suruh kita dengar dari dia, dia dengar dari kita. Ada jidal. Selama ini bukan jidal, tapi pemaksaan kehendak. Ya semua orang bakal nolak kayak begitu caranya. Ini yang bikin kita hancur. Gak ngikutin ajaran Allah benar, ngikutin hawa nafsunya kita. Maafin, ikhwanana, yang tadinya jadi manis jadi pahit dikit. Ya cuman ini kenyataan Allah. Ya ana sayang, ana kagak ini yang selama ini dibenakannya berat. Ana bilang khawatir kita, gak mau negeri kita. Dan memang Syifana bilang Anda katakan sama antum, itu selesai itu sama musuh Allah dihancurin negara-negara, bakal datang saatnya kita dihancurin. Dan udah dekat waktunya. Kalau kita enggak curi start dan kita udah kalah start dari sekarang, bakal hancur kitanya. Mudah-mudahan kita dijaga sama Allah. Oh iya, habis pada request. Minta gusidah dari antum. Sebelum pengen dengar dari Habib ini dulu, gusidahnya terus dari antum. Rabbana ya Allah, Rabbina as'alaka tanfa'na bima qad 'alimna walladhi qad fahamna walladhi qad sami'na. Rabbana ya Allah, walladhi qad katabna قرنا. ربي آمن بنفعه كل قاصي وادنا. ربنا قد ختمنا. ربنا يا الله.